Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku seakidah, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat dari surah Al-A'raf 198. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tad'uuhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun." Yang artinya, jika kamu sekalian menyeru berhala-berhala untuk memberi petunjuk, niscaya berhala-berhala itu tidak dapat mendengar. Dan kamu melihat berhala-berhala itu memandang kepadamu, padahal ia tidak melihat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ayat ini kita jadikan cemeti dalam kehidupan kita, bukan hanya berhala saja, akan tetapi pada saat kita dikala kesusahan, kita menghadapkan diri kita kepada paranormal, kemudian menghadapkan diri kita kepada hal undian, menghadapkan diri kita kepada hal-hal yang keramat, menghadapkan diri kita kepada harta jabatan dan sebagainya. Kalau itu kita fungsikan, pada hakikatnya mereka itu semua tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat apa yang kita lihat. Oleh karenanya, kalaulah landasan iman itu yang ada di sanubari kita ini benar-benar kita tingkatkan, moga dari harta, jabatan, kemudian tahta yang kita raih, ibarat ada magnet, iman itulah magnet, jadi semua itu tunduk dengan magnet keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan dalam kehidupan kita, dengan kelalaian kita, dengan tidak tahu kita, semua itu menjadikan kita fitnah, bahaya dalam kehidupan, baik anak, harta, jabatan dan semuanya. Ini prolog dari kami. Yang kita kaji adalah surah Al-A'raf ayat 198. Moga lebih luas lagi akan dijabarkan oleh Ustaz saya, Ustaz Zainal, dengan Ustaz Fajrul Haq. Kami silahkan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Safir Nusa Fajrul. Ayat 198 ini menegaskan kepada kita bahwa agama itu identik dengan petunjuk, agama itu identik dengan hidayah, agama itu identik dengan syariat dan aturan main. Tetapi pada ayat 198 ini kita diajak Allah Subhanahu wa taala untuk merenungi, apakah patung itu dapat memberi hidayah? Apakah patung itu punya aturan main? Ada syariat, ada perintah dan larangan. Sebenarnya, sesajen yang diberikan manusia kepada patung itu, bukanlah patung itu yang minta. Toh, kalaupun diletakkan di hadapan patung itu makanan, buah-buahan yang begitu nikmat, tetap saja patung itu tidak bisa memakannya, walaupun itu secuil jeruk misalnya, apel misalnya, dia tidak akan bisa memakan itu. Kenapa? Karena patung tetaplah patung. Maka di sini, walaupun patung itu memiliki mata, tetapi dia juga tidak bisa melihat, apalagi untuk memakan makanan yang ada di hadapannya. Ini merupakan perenungan bagi kita supaya beralih manusia dari menyembah patung, menyembah selain patung, berhala atau hewan, tumbuh-tumbuhan ataupun manusia, kepada penyembahan yang benar dan hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita juga menemukan bahwa hidayah itu adalah sesuatu yang diperlukan oleh orang yang menyembah khaliknya, penciptanya, Tuhannya. Kenapa? Karena keinginan Allah lah yang akan menjadi target dalam hidup makhluknya, menjadi target dalam hidup manusia di bumi ini. Bayangkan kalaulah pabrikan misalnya kendaraan mobil atau sepeda motor menciptakan barang sepeda motor atau mobil, tetapi aturan bagaimana menggunakan sepeda motor atau mobil ini tidak dikasih tahu. Apakah mungkin sepeda motor atau mobil ini bisa jalan? Contohnya, ketika manusia mengisi tangki minyak dengan air, karena tidak dikasih tahu bahwa pengguna sepeda motor ini harus diisi dengan bensin atau solar, rupanya diisi air. Tentu saja petunjuk tidak sesuai dengan aturan main yang ditunjuki oleh pembuat, maka rusaklah sepeda motor tadi. Begitu juga hidup ini, ketika Allah menjadikan dirinya sebagai zat pencipta, maka manusia supaya hidup teratur, ikutilah aturan main yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Supaya dia bisa hidup optimal dan maksimal di bumi ini. Orang yang membeli HP harganya sampai puluhan juta cuman digunakan untuk telepon saja. Kenapa? Karena tidak mau baca katalog. Rupanya di situ ada fitur internet, ada fitur Bluetooth, ada fitur video, ada fitur radio. Tetapi karena dia tidak mau membaca katalog aturan main yang dibuat oleh perusahaan yang menerbitkan HP tadi, maka dia cuma bisa nelpon yang harganya mungkin harga HP 100 ribu pun mungkin bisa dia beli. Ngapain kok harus beli 10 juta? Itulah hidup ketika manusia tidak mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hidup bagai manusia biasa, atau bahkan dia hidup lebih miskin dari hewan. Hewan hidup berdasarkan naluri, dia pun hidup berdasarkan naluri. Pergi pagi cari rezeki, pulang sore di sore hari tidur, tidak ada sholatnya, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik di sini Ustaz Safiar, ada orang berkata, toh Al-Quran itu kan gak wajib dalam Islam dibaca, tidak seperti sholat yang harus dibaca 5 kali sehari semalam. Tidak ada aturan main Al-Quran wajib kapan dibaca. Nah, kalau gitu gak usah baca Al-Quran. Tapi kenapa kita perlu menyatakan Al-Quran adalah pedoman hidup, dan bagaimana konsekuensinya kalau tidak baca Al-Quran, dan kalau baca Al-Quran apa pula keuntungannya? Nah, saya rasa kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, memang perintah membaca Al-Quran itu bukan merupakan hal kewajiban seperti sholat. Tapi di sini kita melihat menentukan bahwasa Al-Quran kapan saja bisa kita baca selama kita itu masih dalam keadaan suci, kan begitu. Oleh karenanya manfaat membaca Al-Quran, mentadaburi, tidak hanya membaca, orang mendengarkan Al-Quran itu apa? Satu, mendapatkan ketenangan. Dibandingkan orang yang sudah mendengarkan musik, suntuk dia, jenuh. Itu ada satu psikolog Islam, dibandingkan apa sebenarnya manfaat kita mendengarkan Al-Quran dibandingkan musik. Kalau dilihat, musik bisa menghilangkan stres. Pada hakikatnya musik itu secara apanya, ilmu kejiwaan, kalau dia lagunya lantunan yang apa, frontal Ustaz, dan itu urat-urat saraf kita ini bisa putus-putus gitu, ya kan. Tapi kalau kita dengarkan Al-Quran, itu bukan batin kita yang tenang, kemudian saraf ini tunduk dengan apa, kepatuhan kepada Allah. Itu berarti apa? Tunduk tawaduk kita dengan apa, dengan mendengarkan Al-Quran. Jadi itu bandingan yang kecil. Apalagi yang mendengar, apalagi orang yang membaca Al-Quran, kan gitu. Saya rasa ketenangan itu akan datang apabila kita membaca Al-Quran, kemudian kita memohon sama Allah. Gak dikasih sekarang, coba pernahkah kita terlintas dalam hati kita udara yang segar, tak pernah kita apa, tak pernah kita pernah sewa, gratis kita udara kita ini, kemudian apa, kita menikmati fasilitas yang ada di dunia ini gratis semua, ya kan. Tapi itu nggak pernah terpikir sama kita. mungkin dari sisi yang lain Ustaz, kalau kami saya lihat juga di sini, jadi sebenarnya bukan masalah wajib tidak wajibnya ya, membaca Al-Qur'an begitu, ya, betul. Tapi permasalahannya Anda mau dapat hidayah atau tidak. Betul. Di sini disebut intan uhum ilal huda la yasma'u. Patung tidak bisa memberi hidayah. Al-Qur'an melalui kitab sucinya, kalamullah, firman Allah Al-Qur'an dapat memberi petunjuk. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an adalah kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini bukan masalah tidak ada kewajiban baca Al-Qur'an kok Pak Ustaz tiap hari, bukan itu. Anda mau memaksimalkan penggunaan HP tidak? Iya. Yeah. Baca katalog. Mau hidup bahagia di dunia sesuai keinginan Allah tidak? Baca Al-Qur'an. Iya, yeah, memang sangat menarik sekali. Tapi sebetulnya itu Ustaz Zainal adalah isu yang baru-baru saja itu yang kita dengar begitu kan, tak usah membaca Al-Qur'an. Tapi kalau kita melihat zaman dahulu, banyak orang-orang kafir itu juga bahkan mereka hafal Al-Qur'an. Iya. Dan banyak mereka menguasai hadis-hadis. Kenapa di tubuh umat Islam itu sendiri tak pernah mau meyakini dengan Al-Qur'an dan hadis tersebut, padahal itu memang firman kebutuhan, Allah ya? Kebutuhan. Kebutuhan yang betul-betul primer dalam hidup kita ini. Untuk mendapatkan petunjuk, kita harus mendapatkan rahmat dari Allah, ketenangan jiwa, kesejukan hati kita ini, sehingga dapat mengolah segala sesuatu apa yang terjadi di hadapan kita. Toh Allah juga sudah mengingatkan kita, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Shifaa' adalah penyembuhan yang sifatnya adalah abadi. Makanya kalau orang penyembuhannya itu dengan mendengarkan musik, maka stres yang berikutnya pun akan datang lagi. Stres yang setelah mendengar musik yang ini satu lagi akan datang lagi. Begitulah seterusnya. Kalau baca Al-Qur'an? Kalau baca Al-Qur'an, Allah mengatakan syifa'u wa rahmah. Setelah Allah berikan ketenangan, kesejukan dalam hati, rahmat pun akan datang. Otomatis datang dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari paparan ke paparan dapat kita kesimpulkan bahwasannya kalau mau dapat petunjuk, jalannya adalah satu, melalui Al-Qur'an, mengabdikan diri kepada Allah, bukan yang lain. Moga dengan paparan ini bermanfaat bagi kami. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Syukron jazilan ala husni istima'ikum. Nakul ana Safiar dengan Ustaz Fajrul, dengan Ustaz Zainal Arifin, mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.